بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. Nah, jenis dari irab ini ada empat: ada rafa, nasab, khafad, jazm. Walil asma'i min dzalika ar-rafu wa nasbu wal khafdu. Kalau yang isim, ya, isim dari rafa, dari irab adalah rafa, nasab, khafad, wala jazma biha. Enggak ada isim yang majzum. Walil af'ali min dzalika ar-rafu wa nasbu wal jazmu wala khafda biha. Sedangkan dari fi'il yang ya yang mu'rab atau yang dari sisi ini hanyalah rafa, nasab, jazm. Tidak ada fi'il yang khafad. Ini penjelasan murni dari Ibnu al-Jurhum. Al-Hattabi tidak merubah di matan al-Mutamim. Ya, kita baca penjelasan dari Syekh Abdullah bin Thabit hafizahullah ta'ala. Ya, Ahmad bin Thabit. Naam, tafadhal. Dibaca sini. Nugraha. نصب اصطلاحا تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما نبع عنها ويكون أيضا في الاسم والفعل نحو أحب أن تكرم زيدا وإن الفتى لن يخشى عدوه وأكرمت المجتهدين قال تعالى لن تنالوا البر والخفض لغة ضد الرفع. Eh, Waris, jangan bengong, lihat kitabnya. Wastilahan tagyirun makhsusun alamatu al-kasratu aw ma naba'anha wa la yakunu illa fil ismi nahu marartu li zaidin wa sallamtu ala Musa wa akhihi qala ta'ala wallahu alimun bil muttaqin. Nah, coba dimas terjemahin. Dan masing-masing dari keempat tersebut ada makna, memiliki sebuah makna dalam bahasa, memiliki makna dalam sebuah istilah. Ah, kayak khafad punya makna secara lugatan apa, misalkan bawah, secara istilah apa, perubahan yang khusus tandanya kasrah. Ini semuanya itu memiliki makna secara lugah dan istilah. Ya, semuanya itu empat itu. Rafa, khafad, nasab, jazm. Terus rafa secara bahasa al-ulu wal-irtifa, yaitu tinggi dan naik. Sedangkan secara istilah perubahan yang khusus alamannya adalah domah atau yang mewakili dari domah tersebut. Nah, ini yang jadi perbincangan. Apa itu rofa? Taghyirun makhsusun, perubahan khusus yang tadinya domah dan yang menggantikannya. Yang menggantikan domah itu alif, ya, pada musanna itu waw, pada asmaul khamsa dan jamak mudzakkar salim. Kemudian apa lagi? Hah? Sebutun nun pada fi'il af'alul khamsa. Ya, pada fi'il yang lima, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah. Terus nah, ini berarti rofa ada hanya pada isim dan fi'il, ya, tidak ada pada huruf. Pada isim, contohnya yadribu zaidun. Lihat, yadribu fi, yadribu fi'il mudhari marfu, zaidun fa'ilun marfu. Yadribu marfu ni tajarudi ni nasibul jazim. Ya, amil ma'nawi ini pada fi'il mudhari yang marfu. Kenapa? Karena tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazim. Zaidun fa'il. Terus seorang pemuda berjalan kaki. Ini yamshil fata musri'an. Ini berarti marfu'nya ini dengan tanda dhammah muqaddarah, dua-duanya. Ya, kalau tadi tandanya itu apa? Yadribu Zaidun, dhammahnya zahir. Ini sama, yamshi fil mudhari marfu'. Ini marfu' ditajarru li an nasibul jazm. Tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Al fata sama, dhammah muqaddarah. Mana min dhuriyah at-ta'addu. Muslian hal. Terus Zaidani yaktuban. Zaidani yaktuban. Nah, ini yang menggantikan dari domah. Itu alif. Tasnia pada isim, yaktuban pada fi'il. Ya, karena yaktuban fil mudhari marfu. Kita jaru dia di nasib jazim alamatu rafihi al-alif. Ada pun nun. Nah, apa? Tanda tanpa marfu walaupun terbit sebut nun. Nah, sedangkan alif itu adalah fa'ilnya. Terus Allah Ta'ala yasallahu ridahu fi sadaqah Allah mengatur sedekah dan menyebutkan sedekah. Mana syahidnya sini? Yamhaqu fil mudhari marfu bidum. Lafaz jalalah marfu, ya, fa'il bidum. Yurbi, ya, ilmu dari marfu bidam. Nah, itu syahid. Terus istiwa dan istiqomah. Istiwa, istiwa dan istawa yastawi. Nah, kalau istiwa dia tidak ada muta'adi dengan apapun disebutkan secara mutlak, maknanya musawah. Kapan diartikan tinggi? Kalau muta'adi dengan pakai huruf ala. Kalau mutlak, enggak ada muta'adi apapun, maknanya musawah, sama, rata. Ya, dan istiqomah. Terus? Secara istilah, perubahan khusus secara alamannya ada fathah atau yang mewakili dari fathah tersebut. Nah, yang menggantikan fathah berarti apa aja? Muraja'ah jurumiyah sekarang. Kasrah pada apa? Jamak muannas salim. Terus apa lagi? Alif sebagai dari apa? Asmaul khamsah atau asmaul sittah. Terus apa lagi? Ya. Tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Satu lagi. Hasbun nun pada af'alul khamsah yang marfu'nya dengan sebutun nun. Terus Duh. Oh iya. Kenapa antum? Belum ngopi. Kenapa nih dia mau nambahin hadaf harput ilah? Belum, gak sabar. Nah, terus pendapat juga pada izin dan kirim. Saya cintai jika kamu bisa menghormati Zaidan. Uhibu antum krimah Zaidan. Saya mencintai untuk kamu. Ribet amat. Nenek antum ngerti gak kayak gitu? Itu kan harfu masdar, ya enggak? An harfu nasbin wa masdarin. Tukrima fil mudhari mansub bi an. Nah, ini syahidnya di sini. Ya, pada fi'il Pada fi'il tukrima mansub bi'an. Pada isim Zaidan, ya, mansub dengan tukrima. Ya, artinya ya udah masukin masdar. Akrama yukrimu ikraman, berarti saya menyukai ikram Anda terhadap Zaid. Saya menyukai pemuliaan Anda terhadap Zaid. Gitu. Ribet amat. Saya menyukai engkau ribet. Nenek-nenek kelamaan enggak ngerti juga nenek-nenek gitu. Terus semuanya pemuda itu tidak takut terhadap isimnya. Nah, innal fatah ini syahidnya. Isim. Kalau itu kan semua zahirah ya. Fathah zahirah tukrima Zaidana. Sekarang yang muqaddarah. Al-fatah mansub ya sebagai isim inna. Ya, bil fathah muqaddarah. Lan yakhsha mansub bilan. Ini juga bil fathah muqaddarah. Aduwahu isim maf'ul bih. Ya. Baru ini fathah zahirah. Terus aku memuliakan para akram tu al-mustahidina. Mustahidina mansub di isim. Ya, bil ya karena dia jamak mudzakkar salim. Terus kalian tidak akan memperoleh kebaikan. Al-birra lan tanalu tanalu mansub bilan. Alamatul nasbihi hadaf nun. Al-birra maf'ulun bih. Terus terus secara istilah perubahan secara khusus halaman karena kasroh atau yang berbeda dari kasroh. Yang ganti kasroh apa aja berarti? Hah? Apa? Ya. Pada apa ya? Semau sita dan juga satu lagi. Tasniah gimana ajrumiyahnya? Terus apa lagi? Fathah. Pada apa fathah? Isim mufrad munsharif dan jamak taksir ghairu munsharif. Isim mufrad ghairu munsharif dan jamak taksir ghairu munsharif. Fathah. Lanjut. Dan tidak terdapat kecuali pada isim. Contohnya saya mewahi dari. Nah, berarti fi'il huruf enggak ada yang majrur ya? Enggak ada. Maror tu bi Zaid. Lihat Zaid isim majrur bil ba. Terus Zaid dengan kasroh zahirah. Terus saya beri salam kepada Musa dan saudaranya. Ah, Musa ala Musa. Musa berarti majrur bil kasroh muqaddarah. Wa akhwai akhwai wa akhihi. Ya. Bil apa tandanya? Bil ya karena dia is apa? Asma'us sittah. Terus Allah mengetahui tentang orang bertakwa. Allah bil muttaqin muttaqin itu sih. Jamak mudzakkar salim bil ya. Nah. Niko baca Niko. Taghayyaru. Tadi kan temannya udah baca taghyirun. Mengubah beda. Taghyirun. Falil asma'i min dalika. Falil asma, jangan fal asma. Falil ya Allah. Falil asma'i min dalika. Ila akhir. Terus wastarakat asma'u. Waqtasatil asma'u waqtasatil asma'u bil wafdi wal a'malu bil Muqaddamat amsilatun amsilatu kulluhu. Baik. Coba terjemahin di sini, bantuin. Siapa? Harga. Memotong, memastikan, memotong. Siapa yang mau dipotong? Al-jazm, secara bahasa al-kata. Ah, taghyirun makhsusun, perubahan yang khusus. Nah, suku. Dan yang ketiga suku apa? Adab. Adab itu adab apa aja? Al-Qur'an adab non pada apila pada alam khamsah atau misalnya khamsah. Satu lagi Al-Qur'an illah itu baru behar. Behar enggak sabar aja mau menghadap-hadap. Terus mana temannya behar? Hah? Antum dari Tangerang. Masya Allah. Kamu kan nginep aja sini. Oh masih jagain. Anak bibi. Dia kecil. Masya Allah. Ngasuh baby dong antum. Latihan. Latihan jadi babysitter. Bukan latihan jadi bapak. Nah, terus wala yakunu illa fil fil. Jadi enggak ada tuh isim huruf yang majzum, enggak ada. Ya. Lam ya lam zaid enggak ada. Lam zaid. Zaid majzum bilam enggak ada tuh. Terus contohnya lam akhruj. Nah, akhruj fil mudhari majzum bilam. Terus apa artinya? Lanya itu lah apa? Masa biar majzum masa pakai la nafiyah? Ah, la nahiyah berarti ila syar. Janganlah engkau berupaya kepada keburukan. Jangan engkau berupaya sa'ayas'a berupaya. Terus onan ya. Baik, in tattaqu ini syahidnya ini tattaqu fi'il syart. Nah, karena in syartiyah jazimah yajzimu fi'lain yang menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama tattaqu ya. Fi'il syart majzum bi'in wa lam tajzmihi hadaf nun. Ya ja'al jawab syart majzum bisukun. Terus walil asma'i min dhalika arrafu, maka di antara yang isim dari tanda i'rab adalah arrafa dan seterusnya. Taqaddamat tamsilatu dhalika kullu. Nah ini semua. Faqala wal bina'u luzumu wa awakhiril kalimati harakatan aw sukunan. Dan berikutnya bina adalah menempati akhir kalimat. Tetap pada akhir kalimat. Apakah ada harakatnya atau sukun, tidak ada harakatnya. Wa anwa'u arba'atun. Jenis dari bina ada empat. Ad-dammu wal fathu wal kasratu wa sukun. Nanti ada yang mabni ala dam, mabni ala fath, mabni ala kasr. Yang dia nanti juga ada yang sukun, senantiasa sukun. Paris, baca Paris. Al-jihatin. Al-jihatin. hadiril kalimati halatan wahidatan lafzan aw taqdiran li ghairi amilin wa hadha lazumu imma yakuna ala harakatin nahu haythu wa aina wa amsi aw ala sukunin nahu man wa kam aw ala harfin nahu ya zaidani wa la rajulaini bidari aw ala harfin nahu yudribu ainahu wa madiyun ainahu wa madiyun ala harfin nuni wa ma'na qawluna wa ma'na qawlina lafzan aw taqdiran anna bina'a ala ismaini lafziyu wa huwa ma yatalaffazu bihi ma la yutalaffaz ma yutalaffaz ma yutalaffazu bihi kama taqaddam wa taqdiri wa huwa ma yutalaffazu bihi kama fi nahwi ya Musa wa ya Sibawaihi wa innahuma mabniyani ala dhammati ala dhammatin ala dhammatin muqaddaratin mana'a min duriha at-ta'adzuri at-ta'adzuru fa'il dari mana'a mana'a min duriha at-ta'adzuru fil awwali washtighalu al-mahallu bi harakati al-mahalli washtighalu al-mahalli bi harakati al-bina'i al-wasfiyyi bil-ithali. Lanjut harga terjemahin. Bangunan, apaan bangunan? Udah sebut aja bina, jangan disebut bangunan. Ya karena lawan dari i'rab. I'rab kan maknanya lugatan ada banyak kemarin ya. Menjelaskan, ya, merubah. Apa kita terjemahkan? I'rab merubah, bina, bangunan adalah enggak ada, udah istilah aja. Nah, jangan diterjemahin. Dari arah sisi yang irodu pihak yang digandaki dari tetapnya sesuatu tersebut apa? Asubutu walusub. Nah, itu meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain dari sisi yang diinginkan adanya subut, ketetapan, luzum, pelanggengan. Terus baik, luzumul akhir kalimati halatul wahidat. Dia tetapnya pada akhir kalimat, tetapnya akhir kalimat satu kali dalam satu keadaan. Terus lafaz berarti dilafadzkan binanya itu misalkan ya. Terus baik, perhatikan. Ini lafdan au taqdiran li ghairi amilin. Tanpa amil. Kalau nanti ada amilnya berarti bukan mu'rab. Semisal maf'ul mutlak masdar. Misalnya kita mengatakan nadaran bina'an ala dzalik. Nadaran lima fihi min kada wa kada. Ah, berarti itu ada amilnya. Amilnya maknawi atau amilnya mahdhuf. Ya, berarti itu bukan bina tapi mu'rab. Karena ada amil. Yang dimaksud bina ini luzumu awakhir luzumu akhir kalimati halatan wahidah. Tetapnya akhir kalimat pada satu keadaan secara lafaz atau takdir diasumsikan tanpa adanya amil. Ya, paham atau? Ya tadi luzum apakah dengan akhir harokat ala harokatin pakai harokat haitsu aina amsi. Berarti mabni al-dham, mabni al-fath, mabni al-kasr. Atau sukun, man, kam, min, gitu kan. Itu kan huruf semua ya. Atau pakai huruf, mabninya pakai huruf. Ala harfin lau ya zaidan. Ini mabni. Ya, mabninya pakai huruf. Artinya dia dimabnikan sesuai dengan ketika dia rafa. Ya, ya zaidani. ya, dengan huruf, dengan huruf alif, ya rojulaini. Ini mabdinya dengan sesuai dengan ketika dia mansub la rojulaini. Ya fidari. Ya awala hadaf idrib. Hadaf idribu. Hadaf apa? Hadaf nun. Maka dia mabni ala hadaf. Terus kalau lafaz yang dilafadzkan, mabninya yang dilafadzkan berarti kayak ya haitsu aina amsi. Terus masih bawah menurut pendapat yang menyatakan dia mabni, karena ada pendapat yang lain menyatakan dia isim ghair munsharif, tapi yang rajih dia mabni, mabni al kasr. Terus mustahil, tidak mungkin muncul. Terus mahal posisi harokat bina yang asli pada contoh yang kedua si bawaihi. Nah. Terus dibaca berikutnya. Berikutnya. Ya. Apa? Di rapi. العارضي للتخلص من ما لازم حالة واحدة la khamis laha مختصر main Fikri. Hah? Uzur. Uzur apa? Uzur bil jahal. Uzur. Mana amin zuhuriha telah menghalangi dari nampaknya yang menghalangi nampaknya adalah at-ta'adzur. Ta'adzur itu yang menghalangi nampaknya. Apa ta'adzur? Mustahilan. Udzur. Udzur bil jahil. Udzur apa? Bil junun. Terus. Karena dia menyibukkan dengan tempat harokatnya bil kasrah. Lihat idrib al qauma kan asli di sukunnya. Ya, ala sukun muqaddarah. Idrib mabni ala sukun muqaddarah fil amr. Ya. Ya. Mana min dzuriha yang mencegahnya adalah istighal. Ya. Karena dia menyibukkan diri dengan tempat posisi dia dengan kasrah. Ya. Al-arid. Karena ada sesuatu yang muncul. Yang muncul apa? Sukun. Akhirnya dia gak bisa sukun. Ya. Yang muncul kan sukun tuh. Itu al-qawm. Al-qawm. Yang namanya al itu sukun. Sedangkan dia mabni ala sukun. Kan begitu. Sukun awal sukun. Nah, ini namanya. Awalnya sebelum muncul al-qawm idrib dia. Muncul arid, sesuatu yang muncul yaitu adanya al-qawm. Paham enggak arid? Sesuatu yang muncul yang datang gitu. Terus li takhallusi. Ayo mikir. Untuk membebaskan, untuk melepaskan diri dari gitu. Terus. Kharaja biqaulina li ghairi amilin. Ya, perkataan kami yang namanya mabni itu tanpa amil. Tanpa amil. Yaitu ma'lazima halatan wahidatan. Yaitu yang dia lazim tetap dalam keadaan satu kondisi. Ya. Nah, maka enggak termasuk di sini yang tetap dalam satu kondisi tapi bisa babi amilin. Karena sebab berarti dia bukan mabni. Karena syarat mabni li ghairi amil. Terus subhanallah isim masdar. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Ya. Isim masdarnya, isim masdar subhanan. Terus dan semisalnya masadir masdar-masdar yang tetap alal masdariyah sebagai masdariyah maf'ul mutlak bi amilin mahdhub karena ada amil yang dihapus. Terus ini hal ya. Ja'a Zaidun qa'iman. Berarti hal ini dia mulazim, dia senantiasa pada nasab. Terus fahadha luzumu tetapnya diamnya hal itu i'rab bukan bina. La bina'un. Kenapa? Karena ada amil. Terus ada sebab amil, ada sebab amil. Terus jenis-jenis mabni yang empat, tidak ada yang kelima sesuai dengan kesepakatan kalian. Sudah paham sini? Wanahu arbaatun. Jenis bina itu ada empat, tidak ada yang kelima berdasarkan kesepakatan alina. Terus maksudnya apa dom mabni ala dom. Terus taib. Dan kasor Kau dikat maror tu bika. Baknya itu bak. Nah, terus. Wakaf. Pada khusus pada mabni. Terus? Sebagaimana jenis-jenis erop yang sebelumnya yang khusus di mulawat. Catatan telah diketahui dari apa-apa yang berlaku bahwasanya bila terdapat pada isim dan fi'il dan huruf. Berbeda dengan erop, bikhilaf bil erop. Lah, fa innahu la yakunu. Tidaklah terdapat kecuali fi'il. Huruf enggak ada yang i'rab. Nah. Baik. Baca berikutnya. Ya. Suyudi. Zaidin wa Amr, wa imma tabdiran lahu Musa wal Fata. Mu'rab asalnya ialah yang berubah akhirnya disebabkan amil. Kalau enggak ada amil, mabni. Ya, amil ad-dakhilati alaihi yang masuk kepadanya, apakah amilnya itu lafzi? Ya. Imma lafdhon, apakah perubahannya itu lafaz? Kelihatan Zaidin Amrin. Au takdiran Musa Fata. Enggak kelihatan. Terus Al-Far'u, cabangnya ini. Itu yang akhirnya tidak berubah. Al-Mudmarat. Wa'asma'i asyarti. Wa'asma'i istifhami. Wa'asma'i isyarati. Wa'asma'i af'ali. Nah, ini semua domir-domir, isim isyarat, isim istifham, isim isyarat, isim-isim fi'il, ya, isim fi'il amr, isim fi'il madi. Itu semua isim. Apa? Itu semua mabni. Dan isim mausulat, isim-isim mausul, al-lati, al-lati, dan seterusnya. Terus? Nah, yang dimabnikan pada sukun. Wal hukum asal pada mabni dia dimabnikan pada sukun. Wal aslu fil mabni ayusakkana, kata Ibn Malik di Al-Bilah, di Al-Biyah begitu. Hukum asal pada mabni disukunkan. Baca sedikit caranya Suyudi. Nah, Suyudi saya mau lihat nih. Sudah sebulan belum belajar Al-Jurmiyah? Sudah. Nah, coba lihat hasilnya. Qadmahu. Qadmahu. Qadamahul musannifu. Fa'idha ja'al ismu. Apa irobnya ismu? Fa'il dari mana? Masya Allah. Terus. Apa irobnya muroban? Belum. Masa si isim mendatangi mu'rob? Hal. Terus. Yusa itu yusailu. Kalau yusailu ada yusailu gitu. Sa'ala yas'ulu berarti sa'ala yas'alu berarti yus'al, tidak, jangan ditanya. Fala yus'al. Fala yus'al. Fala yus'alu an sababi bi'arabihi limaji'ihi ala ala al-asli wa innama yus'alu ama kharaja an anil asli wa huwa al-mabni. Dimana bunia li khurujihi an anil asli. Terus fa inna ma kana al aslu fihi al i'rabu ma khabar kana al-i'rab la ikhtisasihi bita'aqubi ma'anin alaihi ka kalifa'iliyati terus wal maf'uliyati wal idafati taftakiru fil tamyizi bainaha ila al-i'rabi qalahu musarrifin. Sudah cukup. Kal fa'iliyatu wal maf'uliyatu fal idafatu taftakiru ila fit tamyizi ya bainaha ila al-i'rab. Terus Zaki baca. Wahiya kasru akhirihi main sini. Behar. Dari atas qauluhu wa huwa al-aslu Ya, review udah baca belum review? Udah, berarti ini semua udah baca ya? Semua baca, terjemah. Masih ada lagi satu lagi nanti usul, minum usul kan? Terus? Walihada qaddamahul musul. Sudah saya aja deh, biar cepat. Ya. Wahuwa al-aslu. Ya. Baik. Bal-ismu dorban. Mu'rabun wa mabni. Inilah asalnya. Oleh karena itulah musonif mendahulukannya. Baiklah jahal ismu mu'raban. Kalau isim datang dalam bentuk mu'rab. Ya. La yus'al an sababi i'rabi. Enggak perlu ditanya. Kenapa dia mu'rab? Karena enggak perlu limaji alal asal. Karena dia memang datang secara asal begitu. Innama yus'al yang ditanya itu amma kharja anil asal. Yang keluar dari hukum asal. Wahuwa al-mabni. Limada bunia. Kenapa dimabnikan kalau mabni? Li khurujihi anil asal. Ya. Wa innama kana al-asl fihi al-i'rab. Hukum asalnya adalah i'rab pada isim. Kenapa? Li ikhtisasihi bita'aqubi ma'ani. Karena kekhususan dia. Ya. Kekhususan dia dengan pergantian makna-makna. Ya, alih dari fa'il, maf'ul, idofah yang membutuhkan tamyiz pada tamyiz perubahan, pembedaan di antaranya kepada i'rab. Nahwu Musa wal fata. Taqaddama al-kalamu ala hada fil kalami ala al-i'rab. Lalu pembahasan mengenai ini pada pembahasan i'rab. Walhasil maka kesimpulannya bahwasanya i'rab adalah itulah perubahan itu sendiri. I'rab perubahan itu sendiri. Kalau mu'rab, nah kalimat yang di-i'rab. Kalau perubahan itu sendiri namanya i'rab. Dari rafa ke selainnya. Adapun mu'rab yaitu nafsul kalimah. Kalimat allati yaqau 'alaiha hadza taghyir, yang terjadi perubahan pada kalimatnya. Ya, wa kadza qaul fil bina wal mabni. Demikian pula bina dan mabni. Berarti mabni itulah dia yang tidak berubah. Kalimat yang tidak berubah mabni. Ya. Kalimat yang berubah mu'rab. Perubahannya i'rab. Nah, paham sini? Gampang. Ya. Mabni ila akhir wal qawlu mabni ila akhir. Mabni lidul mu'rab. Lawan dari kata mu'rab. Yaitu yang sebagaimana dikatakan oleh musannif ma la yataghayyaru akhirhu, yang akhirnya tidak berubah. Ya, semisal haulahi masalan. Dari ucapan aja jaa haulahi fa'il marfu bi dhammah muqaddarah. Raitu haulahi maf'ulun bi mansub. Marartu bi haulahi, itu gitu aja bil kasrah muqaddar. Fa anta tara, maka Anda melihat bahwasanya kalimat haulahi jika dia masuk kepadanya amil rafa' jaa sebagai contoh awal, itu jaa amil nasab pada contoh yang kedua, raitu amil khafat yaitu huruf ba pada contoh yang ketiga, wa huwa ma dzalika, namun walaupun demikian lam yata'assar, tidak berpengaruh ya bi hadhil awamil, dengan amil-amil tadi enggak berpengaruh ya, bal lazima tariqatan wahidatan, bahkan dia tetap dalam satu keadaan bil istimali, dalam penggunaan, yaitu apa, kasrul akhiri inda jamil arab, yaitu dikasrahkan akhirnya haula'i. Mau marfu ke, mau nasab ke, mau khafat ke. Tayyib. Hiya mabni al-kasri fi mahali rafin. Dia mabni al-kasri pada fi mahali rafin pada contoh yang pertama. Fi mahali nasbin pada contoh yang kedua. Ra'itu ha'ula. Fi mahali jarin pada contoh yang ketiga. Maratu bi ha'ula. Wa hakatil qawlu fi baqiyatil mabniyat. Demikianlah pembahasan pada mabniyat yang lainnya. Mali irabu li mahaliha. Inkana laha mahalun. Maka irab pada tempatnya, pada posisinya jika dia memiliki tempat. Wa amma alfadhuha fa innaha la tataghayyaru. Adapun lafadznya dia tidak berubah. Ya. Nah. Lafadznya ya haula ya haula. Ya mahalnya mahal i'rab. Jaa haula ya mahal i'rab. Mahal fa'il gitu kan, marfu bi mahali rafi. Ya cukup. Ya, nanti lanjut ke mudmarat. Kalimat marad. Ya, subhanallah walhamdulillah. Syadallah ila ilan tasdaq wa kawatir.